omongan utuh kusing ganteng dewe besok kowe yen wis gedhe aja golek jodoh sak wetane para banjur aku bali takon apa sing bakal kelakon ana kutha porong simbah ngomong alon.